saat ini. Janganlah kau merasa muda, kau sia-sia sisa umurmu, ada batasnya. Tiada berguna bila ajal kita kan tiba. Betapa rugi tak bertaubat pada Allah pemberi nikmat. Gunakanlah kesempatan sisa umurmu sekarang. Janganlah kau buang waktu. Ingatlah akan matimu, pasti ajal menjemputmu. Sudah berapa usia kita yang sisa hidup di saat ini? Janganlah kau merasa muda, kita akan tiba. Betapa